Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikianlah kami tunjukkan kepada mereka, yaitu tentang kisah Ashabul Kahfi, yang dimana ada beberapa pemuda dan seekor anjing, tujuh atau beberapa, seorang pemuda dan seekor anjing, yang dahulunya Ashabul Kahfi atau pemuda-pemuda tersebut adalah orang-orang yang mendakwahkan tauhid di negerinya. Kemudian mendapatkan tantangan dari raja mereka, sehingga mereka melarikan diri tatkala mendapat tekanan dari raja mereka, dan pada usaha-usaha untuk mencelakakan mereka. Maka mereka melarikan diri dan Allah SWT menjaga mereka, sehingga Allah SWT memasukkan mereka ke dalam sebuah gua. Pergi menyelamatkan diri, membawa tauhid, sehingga Allah SWT menidurkan mereka. Dan anjingnya menjaga di luar. Anjingnya menjaga di luar. Dan Allah SWT bolak-balikkan jasad-jasad mereka ke pagi dan sore hari. Bentuk penjagaan Allah SWT agar jasad-jasad mereka tidak rusak. Kemudian setiap ada orang yang mendekat di situ, maka dia melihat anjing. Dan anjingnya ini kalau dilihat orang seolah-olah singa yang sangat besar, sehingga mereka tidak berani mendekat ke gua tersebut sampai 300 tahun. Li'alama annallaha wa'ada wa'ihaku, agar mereka mengetahui bahwasanya janji Allah itu adalah benar, yaitu bahwasannya Allah SWT bisa menghidupkan dan bisa mematikan kembali. Allah SWT menidurkan para pemuda tersebut 300 tahun seperti orang tidur biasa. Yang tadi orang bangun, mereka seolah-olah hanya tidur sebentar saja, setengah hari atau siang saja. Ini menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah SWT bisa membangkitkan manusia dari alam kematiannya, karena tidur juga bisa disebut dengan alam kematian. Wa anna sa'ata la raiba fiha, dan bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi dan tidak ada keraguan di dalamnya. yatanaza'una bainahum amrahum faqadu bunu 'alaihim bunyanan, tatkala mereka berselisih. Eman yang bagi ayam malah bisani ahlul kahfi, mereka berselisih karena mereka mendapati keajaiban-keajaiban yang ada pada mereka. Tatkala mereka diketahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang ternyata hidup 300 tahun yang lalu, sehingga orang-orang yang menemukan mereka merasa takjub, dan sebagian mereka tentunya ada orang-orang yang semangat untuk mengagungkan mereka, padahal semuanya ini tidaklah terjadi kecuali kekuasaan Allah SWT, bukan semata-mata pemuda-pemuda tersebut. Faqala bunu 'alaihim bunyana, maka pembesar-pembesar negeri tersebut menyatakan bangunlah bangunan di atasnya. Itu bangunan di atas gua tersebut, itu karena mereka dikuburkan di dalam gua tersebut. Mereka tokoh-tokoh di pada waktu itu dalam rangka mengagungkan pemuda-pemuda tersebut, maka mereka memerintahkan untuk membangun bangunan untuk beribadah. Itu memang membangun tempat beribadah di atas kuburan. Rabbum a'lamu bihim, dan tentunya Allah SWT mengetahui keadaan mereka. Qala alladheena ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidan. Maka tokoh-tokoh mereka yang tentunya mereka menguasai rakyat, memerintahkan untuk dijadikan bangunan di atas kuburan pemuda-pemuda tersebut dijadikan sebagai tempat beribadah atau masjid. Qala syarih rahimahullah ta'ala syarih ijmali, keterangan secara global di dalam ayat tersebut, yuhbirullahu ta'ala fi hadhihi al-ayah annahu aqla'an nasa fi dhalikal waqti 'ala ashabil kahfi. Allah SWT menghabarkan di dalam ayat ini bahwasanya Allah SWT menampakkan kepada manusia di waktu itu, yaitu tentang peristiwa ashabul kahfi, 7 pemuda yang tidur di dalam gua selama 300 tahun kurang lebih. Wa anna hikmata fi hikmah wa anna hikmata fi dzalika, liyarahunna 'ala sihhatil ba'si ba'dal mauti. Hikmah Allah SWT menidurkan atau menantikan pemuda-pemuda tersebut, kemudian dibangkitkan lagi untuk memperlihatkan kepada mereka atas kebenaran adanya hari berbangkit setelah kematian. Summa akhbara amma jara min an-niza'i bainan nas fi nadzaka. Kemudian Allah SWT menghabarkan sebagaimana apa yang terjadi kepada mereka dari perselisihan di antara manusia di waktu itu. Itu orang-orang yang mendukung dakwah pemuda-pemuda tersebut melarang agar tidak menjadikan kuburan-kuburan orang-orang sholih sebagai tempat peribadatan. Namun dibantah oleh para pemuka-pemuka mereka. Bahkan pemuka-pemuka mereka memerintahkan untuk membangun tempat peribadatan di atas kuburan ashabul kahfi. Wa anna ba'dahum ra'a al-bina'a 'alaihim. Dan sebagian mereka berpendapat untuk mendirikan bangunan di atas kuburan-kuburan pemuda-pemuda tersebut. Wa tafidu umurim ilallah. Wa anna ba'dul akhar ra'a bina'al masajid 'alaihim. Sebagian mereka sudah perkaranya diserahkan kepada Allah saja. Kita enggak usah membuat acara-acara macam-macam. Ashabul Kahfi sudah dikuburkan di situ, sudah selesai. Sebagian yang lain mereka berpendapat untuk membangun bangunan atau masjid di atas kuburan para pemuda tersebut. Qala Syaikh rahimahullah ta'ala al-fawaid, yaitu faedah yang bisa diambil dalam surat Al-Kahfi tersebut. Al-ula yang pertama, isbatu kisrati Ahlul Kahfi. Ditetapkan adanya kisah Ashabul Kahfi benar-benar terjadi. Bukan hanya dongengan atau hanya kisah fiktif belaka. Asalnya isbatul ba'si ba'da mati. Yang kedua, ditetapkan adanya hari berbangkit setelah kematian. Dan ini bukti dan contoh Allah SWT berkuasa untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati, orang yang telah tidur selama 300 tahun. Dan perkara ini bagi Allah SWT sangat mudah. As-salisah, ittikhadul masajid al-kubur min sunanil umamis sabiqah. Membuat masjid-masjid di atas kuburan-kuburan, ini termasuk kebiasaan umat-umat terdahulu. Sehingga khusus Allah SWT membangkitkan Rasulullah SAW ke tengah-tengah manusia untuk apa? Untuk meluruskan, menghapus dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek yang telah berlaku pada umat-umat sebelum Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW tegas dan menegaskan atas larangan dan haramnya membangun tempat-tempat peribadatan di atas kuburan-kuburan orang-orang saleh. Dan ini, dan kisah ini juga menunjukkan bahwasanya jeleknya atau tercelanya pendapat yaitu yang berkenaan dengan agama. karena agama itu bukan dari pendapat-pendapat manusia, namun agama adalah masalah tauqifiyah, sudah ketetapan dari Allah SWT dan Rasulnya. Sehingga tata cara beribadah, seluruh syariat ini yang menetapkan Allah SWT dan melalui Rasulullah SAW, sehingga tidak ada tempat bagi manusia untuk menambah-nambah atau mengurangi syariat tersebut. Munasabatul ayat lil bab bagi tauhid, kesunnah ayat ini terhadap bab dan tauhid. Aisyadalatul ayat ala anna ahlal kitab qad banul masajid banau masajida ala kuburi wa qad la'anahum Nabi sallallahu alaihi wasallam min ajli dzalik. Di mana ayat ini menunjukkan bahwasanya ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka membangun kuburan-kuburan, membangun masjid-masjid, tempat peribadatan di tempat peribadatan di atas kuburan-kuburan mereka. Dan sungguh Rasulullah SAW telah melaknat, mencela mereka karena perbuatan mereka. Lima al-tabihim amaluhum hada ila ibadah ashabiha, karena perbuatan tersebut akan menyeret mereka kepada amalan-amalan untuk beribadah kepada penghuni kuburan tersebut. Awalnya memang mereka beribadah kepada Allah di atas kuburan-kuburan, namun akhirnya nanti mereka terseret dan dibisiki oleh syaitan untuk beribadah kepada penghuni kuburan tersebut. Waqad sabata anna hadhihi al-ummah sata'maru ma amilahu ahlul kitab. Dan sungguh telah tetap la ada terjadi pada umat ini, mereka akan melakukan apa yang diamalkan ahlul kitab. Bahasan tabani al-masajid al-qubur, dan umat ini akan membangun masjid-masjid di atas kuburan-kuburan, dan sekarang telah terjadi dan baru. Wasata'am baru ashabaha bin nihayati, dan akhirnya mereka beribadah kepada penghuni kuburan tersebut pada akhirnya. Sekarang sudah terjadi. Berapa banyak kuburan-kuburan orang-orang saleh, kuburan sahabat, kuburan imam-imam, mereka jadikan tempat peribadatan dan akhirnya mereka beribadah kepada penghuni kuburan tersebut di berbagai banyak tempat-tempat di negeri kaum muslimin. Banyak yang dibilang tapi dalam penolong dari fitnah yang sangat dahsyat. Qalal ma'alim rahimahullah ta'ala wa an Abi Sa'idin radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sunan man kana qablakum hawa qadwati bil qadwa hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah al yahudu wan nasara, qala faman akhrajahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah sebelum kalian, selangkah demi selangkah, setahap demi setahap, sampai kalaulah mereka masuk ke dalam lubang biawak, sungguh kalian juga akan masuk ke dalam lubang tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang diikuti adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Akhrajahu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Islam, kaum muslimin, akan mengikuti gaya hidup dan cara beragama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Terutama mereka beribadah kepada selain Allah SWT. Dan ini adalah musibah yang paling besar dan bencana yang terbesar, yaitu bencana kesyirikan, yaitu dengan fitnah menyembah kubur, kuburan dijadikan sebagai berhala selain Allah SWT. Kalau syairi rahimahullah ta'ala sahu ijmali, keterangan saya global di dalam hadis tersebut, yuhbiruna Abu Sa'idin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahbara bi anna hadhihi al-ummah satuqallidu al-umam as-sabiqah fi 'adatiha wa siyasatiha wa diyanatiha. Abu Sa'id radhiyallahu anhu, seorang sahabat, menghabarkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghabarkan bahwasanya umat ini, umat muslimin, akan mengikuti kebiasaan cara beragama umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kebiasaan-kebiasaan mereka. Tata cara hidup mereka, mengikuti agama-agama mereka. Wa annaha satu hawilu musyahabatahum fi kulli syai'in, dan bahwasanya umat ini juga mereka akan menempuh, menyerupai mereka di segala sesuatu aspek kehidupan. Bagaimana tidak, sekarang kaum muslimin lebih cenderung kehidupannya disetir oleh mereka, orang-orang kafir ya. Sudah meninggalkan Islam, tidak belajar Islam, kemudian kehidupan mereka disetrik oleh mereka dengan HP, dengan televisi, dengan internet. Kehidupan kaum muslimin didikte oleh mereka, sehingga mereka, sehingga kaum muslimin jauh dari agama, malas belajar Islam, dan mereka lebih memilih cara-cara hidup yang ada pada mereka dari kenikmatan-kenikmatan dunia, kemaksiatan. Dan mereka lakukan karena apa? Karena mereka adalah orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Dan mereka tidak akan biasa menguasai dunia kecuali harus menundukkan kaum muslimin, itu dengan menjauhkan agama mereka. Sekarang lihat aja pergaulan sekarang muda-mudi, persis tingkah lakunya apa yang ada di HP, internet. Kalau zaman dulu para pemuda muda itu masih hanya sebagai penonton saja, melihat film, hanya nonton saja, belum berbuat. Kalau sekarang bukan nonton, jadi film sendiri, ditonton orang. Jangan cuma nonton, kita jadi film sendiri. Begitu marah, banyak sekali kemaksiatan dilakukan oleh pemuda-pemuda Islam dan muslimin. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tepuk tangan berhasil. Kalau mereka sudah meninggalkan Islam, sehingga dengan mudah dikuasai Islam, dikuasai mereka, dan Islam di mata mereka sesuatu yang tidak kecil bagi mereka, tidak ada artinya, sehingga orang Islam tidak punya kekuatan di hadapan musuh-musuhnya, yaitu orang-orang kafir. Karena pola hidup mereka sudah sama dengan mereka, hari-hari penuh dengan kemaksiatan dan meninggalkan kewajiban-kewajiban dan agama mereka. Walhamdulillah. Kama tashabbahu risyatal dari satu sami diri satu ukhra, sebagaimana kaum muslimin mengikuti langkah kehidupan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, setapak demi setapak, setapak. Dahulu kita, mbah-mbah kita kalau melihatnya, ada orang jalan laki-laki dan perempuan kok jejer itu ditepuki tanah. Suara tabu, saru. Saya masih merasakan tuh, masih ngonangi, masih apa? Masih zaman kecil. Orang jalan, enggak peduli itu laki-laki atau perempuan atau sudah bawa ibu. Apalagi pemuda saja. Muda, jejer itu lagi perempuan sudah sorak yang anak. Sekarang kok seperti jauh. Akhirnya orang boncengan lagi perempuan bukan mahrum, hal yang biasa. Bahkan sekarang hubungan lain jenis biasa, bukan suatu aib lagi. Dulu ada orang wanita yang hamil muda yang gak ada suaminya itu kalau jalan di apa, di jalan suara yang hamil muda, hamil muda. Dulu zaman saya kecil, sekarang yang seperti itu gak zamannya lagi. Ini menunjukkan bahwasanya kemerosotan kaum muslimin sudah jauh sekali. Bahkan orang sekarang kok orang nggak punya cewek, nggak punya pacar lah, tinggalin zaman. Maka yang seperti ini, trik-trik mereka untuk menggiring umat Islam ke dalam kehancuran dan jauh dari agama. Sum'akada hadhihi al-mushabaha wa al-mutaba'a bi anna al-umam as-sabiqah law dakhalat juhra dabbin ma'a dayyihi wa dhulmatihi la hawalat hadhihi al-ummah dukhulaha dukhuluhu. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan permisalan umat ini akan mengikuti langkah-langkah orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau sebenarnya orang-orang Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang biawak tidak masuk akal. Lubang biawak cuma kecil, dimasuki. Maka kaum muslimin juga akan memasukinya. Ini menjual apa? Bahkan hal-hal yang sulit, yang di luar akal-akal apa yang dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir juga akan dilakukan orang-orang Islam. Walaupun sangat sulit, susah untuk diikuti, mereka berusaha untuk mengikuti. Walamma istaqarra sahabatu radhiyallahu anhum 'anil muradi biman kana qablahum wa lahum al-yahud wa an-nasara ajaba bina'an. Tatkala nabi para sahabat istafsara anhum 'anil muradi, nabi sahabat radhiyallahu anhum meminta kejelasan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dimaksud dengan itu semua. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya memang benar umat Islam akan setabak demi setabak mengikuti tata cara kehidupan orang-orang yang bidang Nasrani dengan mengatakan dia benar. Sehingga pada hari ini kalau masih ada orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan agamanya, ini merupakan keutamaan yang besar dari Allah SWT yang patut untuk disyukuri dan patut untuk dijaga. Karena ini adalah hidayah di tengah kerusakan umat yang sangat parah dan meluas. Kita jaga hidayah Allah SWT yang ada pada diri kita, dijaga dengan apa? Dengan istiqomah. Tidaklah seseorang itu bisa menjaga agama kecuali dengan apa? Dengan ilmu, dengan pengetahuan, bukan hanya ikut-ikutan. Dan seseorang tatkala dia terputus dari belajar agama akan mudah untuk disambar sobat-sobat mereka, syahwat mereka akhirnya terbawa dan hilang dari peredaran. Karena agama adalah sesuatu hal yang sangat penting, bukan hanya sekedar harta dunia. Dan kita tentunya oleh Allah SWT telah diberikan jatah di dunia ini, rezeki, kesehatan dan sebagainya, fasilitas-fasilitas hidup. Yang sampai akhirnya jatah Allah SWT telah habis, akhirnya kita mati. Agama begitu juga. Kalau kita ini mengusahakan dunia, juga kita mengusahakan akhirat. Dunia tidak akan bisa diraih, padahal itu adalah Allah SWT sudah jatah. Adapun agama ini juga harus dengan usaha dan dengan doa. Dan agama ini nanti yang akan dibawa mati dan akan menjadi teman nanti di akhirat. Dan dia akan hidup selama-lamanya nanti di akhirat. Sedang di dunia hanya sebentar, sebatas kita hidup saja. Sehingga tatkala manusia ini mati kemudian tidak membawa agama, sudah menjadi orang yang paling celaka terus menerus, abadal abidin, selama-lamanya. Kala syarih rahimahullah ta'ala al-fawid fadih-fadih yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Al-ula yang pertama, bayanu mu'jizatin nabi lin nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu tahaqqaqa ma akhbara bihi. Keterangan bahwasanya di sana ada mukjizat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan menjadi suatu kenyataan. Akan menjadi suatu kenyataan. Bahkan sekarang itu ngetren orang-orang yang beribadah di kuburan-kuburan. Merasa bangga bisa melestarikan kebudayaan orang-orang kafir. Asalnya taudihul asya al-ma'nawiyah bil amsilatil hisiyah min asali bita'alimi fil islam. Bahwasanya menjelaskan segala sesuatu yang maknawi dengan dimisalkan dengan sesuatu yang nyata, ini termasuk dari metode-metode pengajaran di dalam Islam. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti agama mereka dengan sulit, dicontohkan dengan apa? Masuk ke lubang jawa yang sempit pun akan dilalui. Perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang kotor, yang tidak pantas dilakukan, akan dilakukan. Asal syahtarimu musyabahati al-kitabi. Yang ketiga, haramnya menyerupai orang-orang al-kitab, yuri dan nasrani, orang-orang kafir. Mereka beribadah di kuburan-kuburan mereka. Ar-rabi'ah su'alu ahlul ilmi amma khufiya hukmuhu. Yang keempat adalah bertanya kepada ahlul ilmi. Ini sesuatu yang diharuskan dari perkara-perkara yang hukumnya ini tersamarkan, sehingga seseorang yang ingin mendapatkan ilmu yang banyak jangan segan-segan bertanya. Jawaul ain as-su'al. Obat dari kebodohannya adalah bertanya. Bertanya kepada siapa? Bertanya kepada ahlinya. Bertanya kepada orang yang ahli. Bukan bertanya kepada sembarangan orang. Bertanya kepada masalah bangunan, bertanya kepada ahli bangunan, insinyur. Bertanya tentang agama kepada ahli agama, kepada para ulama. Munasabatul hadis ilul babi wali tauhid, kesunahan hadis ini terhadap bab dan tauhid. Haitsu dalatil hadis ala anna hadhihi ummah sata'malu ma amila ahli kitab. Di mana hadis ini menunjukkan bahwasanya umat ini akan melakukan apa-apa yang telah dilakukan oleh ahli kitab. Wa min amali ahli kitab ibadatul awsan. Dan dari amalan ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah beribadah kepada berhala, beribadah kepada kuburan. Beribadah di kuburan-kuburan. Wallahu a'lam bishawab.